tak merubah gaya hidupku. Tak peduli kata mereka, olahraga takkan berguna karena aku suka seperti ini, bebas minum tak terkendali. Aku suka seperti ini, bebas makan sesuka hatinya. Sudah biasa, ku tak mau menyiksa diri. Olahraga takkan berguna karena aku suka seperti ini, bebas minum tak terkendali. Aku suka seperti ini, bebas makan sesuka hati. Aku wanna sehat, bukan malam. Aku wanna jadi kuat, bukan bergaya. Aku wanna sehat, bukan malam. Aku wanna jadi kuat, bajuku yang dulu sudah tak cukup lagi. Porsi makananku bertambah banyak sekali, tapi masih merasa badanku paling seksi. Jangan sia-siakan aku pujian tatapmu. Olahraga takkan berguna karena aku suka seperti ini, bebas minum tak terkendali. Aku suka seperti ini, bebas makan sesuka hati. Siapa bilang berdulut kecilnya kecil? Aku harus sehat, aku harus jadi kuat. Siapa bilang berendut titiknya kecil? Siapa bilang berendut titiknya kecil? Seperti dirimu! Alah!